السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حديث 323 يا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة، rahim itu tergantung. Rahim kita tidak bisa melihat, sebagaimana kasih sayang kita tidak bisa melihat, sebagaimana cinta kita tidak bisa melihat. Adapun Allah bisa. Allah bisa. Semuanya adalah makhluk. Rasa yang ada pada diri kita, marah, benci, cinta, sayang, termasuk rahim ini. Rahim ini kan hubungan kekerabatan. Kakak dengan adik, orang tua dengan anak, paman dengan keponakan dan seterusnya. Ini kan tidak bisa dilihat seperti apa bentuknya. Adapun Allah bisa. Dan Allah gantungkan itu. Rahim itu Allah gantungkan di mana? Di arsh. Mu'allaqatun bil arsh. Ini pengulangan hadis ini. Rahim itu digantung di arsh. Dan rahim mengatakan, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, man wasalani, barang siapa yang menyambung aku. Berarti ketika kita datangi paman kita, bibi kita, berarti kita sedang menyambung dia. Gitu. Menyambung aku, barang siapa yang menyambung aku, berarti kita menyambung tali silaturahim, mendatangi, memperhatikan, membantu keperluan sanak saudara kita, famili kita, maka wassalahumullah, Allah akan sambung dia. Artinya antara kita dengan Allah tidak terputus. Nyambung. Apa yang dikhawatirkan oleh seseorang yang nyambung dengan Allah? Apa yang bisa diharapkan oleh orang yang terputus dari Allah, sementara dia nyambung dengan seorang wali kota, gubernur, menteri, presiden, tapi dia putus dengan Allah, apa yang bisa diharapkan? Sebaliknya, waman qata'ani, barang siapa yang memutus aku, berarti kita tidak datangi saudara-saudara kita, bahkan tidak ada niat sedikit pun. Gak ada kepentingan, gak ada kenikmatan, gak ada kelezatan. Lebih enak datang ke teman yang satu profesi, bahkan sebagiannya dengan alasan agak syubhat satu manhaj, ya. Yeah. Tetapi melupakan, tidak mendatangi family, kerabat, mentang-mentang beda manhaj, tentu ini keliru. Dalam hal silaturahim, dalam hal berbuat baik, tidak ada hubungannya dengan manhaj. Artinya, walaupun beda manhaj, tetap kita berbuat baik kepada family kita. Tidak boleh kita putuskan. Apa yang bisa kita bantu, bantu. Apa yang bisa kita tolong, tolong. Apa yang kita bisa lakukan untuk meringankan beban mereka, saudara-saudara kita, family kita. Barang siapa yang memotong aku, memutuskan aku, maka Allah akan putus dia. Tidak ada harapan tentunya bagi orang yang sudah diputus oleh Allah. Ini dia ancaman dari rahim terhadap kita yang memutuskan tali silaturahim. muttafaqun alaih, ini hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim, dan beliau tidak menurunkan fawaid karena ini pengulangan dari 315 ya. 315. Tidak menurunkan fawaid. Kita lanjutkan 324. Wa an ummil mukminin. Ibunya orang-orang mukmin. Ini panggilan, gelar, julukan bagi istri-istri Nabi, dikatakan ibu. Oleh karena itu tidak boleh dinikah oleh siapapun kaum muslimin. Kafir jelas lah. Kaum muslimin di mata Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah dan seterusnya adalah anak. Oleh karena itu berdalil wanita boleh safar tanpa mahram, mengambil dalil dari Aisyah yang pernah pergi haji tanpa mahram, tanpa suami, suami beliau Rasulullah sudah wafat, tanpa ayahnya Abu Bakar sudah wafat, dan tidak ada yang menemani secara mahramnya, abangnya, pamannya tidak ada. Lalu mengambil dalil dari sini bahwa boleh kalau begitu berhaji, berihram, berumrah, bersafar tanpa mahram. Hujah itu tertolak karena Aisyah tidak bersama ayah, abang, adik laki-laki, tapi bersama anak laki-laki yang jumlahnya ribuan tentunya, karena seluruh kaum muslimin menjadi anak beliau, maka disebutkan ummul mukminin. Ya. Siapa di sini ummul mukminin? Dia adalah bibi dari Ibnu Abbas, yaitu Maimunah. Maimunah bintil Haris. Maka Nabi pernah tidur bertiga. Ya. Rasul, Maimunah dan Ibnu Abbas. Tentu Ibnu Abbas masih kecil. Rasul dan Maimunah berbantalkan bantal di panjangnya, aku di lebarnya, kata Ibnu Abbas. Lalu Nabi berdiri sholat, aku mengikuti dan seterusnya sebelah kiri, lalu ditarik ke sebelah kanan. Banyak fawaid dari hadis itu. Inilah bibi dari Ibnu Abbas. Annaha a'taqat walidatan. Maimunah binti Haris memerdekakan walidah. Walidah bisa ibu, bisa budak. Tentu tidak mungkin di sini ibu ya. Ini budak. Walidah, budak perempuan. Maimunah binti Haris memerdekakan budak perempuan. Berarti budak perempuan ini milik siapa? Tentu milik Maimunah. Tidak ada yang bisa memerdekakan budak kecuali tuannya, pemiliknya. Berarti Maimunah pemiliknya, tuannya. Gitu ya. Nabi enggak berhak. Karena di dalam Islam tidak mentang-mentang suami lalu dia ikut memiliki seluruh harta istri. Tidak mentang-mentang dia menjadi istri maka otomatis dia memiliki seluruh harta kekayaan suami. Tidak. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Ya. Di dalam Islam tidak ada istilah harta gonogini. Ya. Oleh karena itu, ketika suami meninggal, istri mewarisi harta suami. Ketika istri meninggal, suami mewarisi harta istri. Ya. Bukan suami meninggal, maka tunggu dulu sampai istrinya meninggal, baru diwarisi. Ya, ini keliru. Banyak terjadi di negeri kita seperti itu. Jadi harus menunggu dua-duanya, ayah ibu dua-duanya meninggal. Kalau masih ada yang hidup, ibu misalnya, maka belum dibagi. Masih ada yang hidup, ayah misalnya, belum dibagi. Ini keliru. Buat apa istri dapat sekian, suami dapat sekian? Kalau modelnya seperti itu, kalau caranya seperti itu. Ya kan? Begitu pula ketika cerai, maka suami membawa hartanya, istri juga membawa hartanya. Hanya suami diwajibkan memberikan sesuatu ketika akan berpisah dengan istrinya. Ya, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai mut'ah. Mut'ah, pemberian suami kepada mantan istri yang baru saja dicerai. Dan sudah habis masa iddah tentunya, sebab kalau masa iddah belum habis, maka ada kemungkinan rujuk. Ada kemungkinan rujuk. Walam tasta'zin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maimunah tidak minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bilang-bilang, tidak minta izin. Jadi tanpa sepengetahuan Nabi, tanpa minta persetujuan Nabi, Maimunah memerdekakan budak perempuannya. Falamma kana yaumuhal ladzi yaduru 'alaiha fi, tatkala hari giliran Maimunah, kan tidak setiap hari Maimunah, istri Nabi ini, bertemu dengan Nabi. Secara pertemuan panjang semalaman, ya, 9 hari, ya, 9 hari sekali, gitu. Adapun Nabi mengunjungi habis asar sampai maghrib, itu salah satu kebiasaan, tetapi tentu tidak setiap hari. Tentu, kesibukan beliau kan luar biasa, ya, mengatur ini, safar, perang, dan seterusnya. Nah, ketika beliau ada waktu, setiap hari itu, dari habis asar sampai menjelang maghrib, beliau datangi seluruh istri-istrinya. Ya, ngobrol, bercumbu, ya. Kadang-kadangkala jima, tapi ini jarang, ya. Falamma kana yaumuhal ladzi yaduru 'alaiha fi, tatkala tiba hari giliran Maimunah, Nabi jatah gilir Maimunah, qalat Maimunah berkata, ya Rasulullah, inni a'taqtu walidati, wahai Rasulullah, aku telah memerdekakan budak perempuanku. Awa fa'alti, Nabi berbalik bertanya, awa fa'alti, engkau lakukan, betul engkau lakukan? Dijawab oleh Maimunah, na'am, iya. Nabi mengatakan, ama innaki law a'taytiha akhwaliki, kana a'zama li ajrik. Seandainya engkau tidak merdekakan, seandainya budak perempuan engkau berikan kepada akhwal. Akhwal ini jamak dari ini apa? Paman, ya. Keluarga dari ibu, ya. Keluarga dari paman bibi tapi dari ibu. Bukan am, ya. Kalau am dari paman dari ayah, ya. Keluarga ayah, keluarga ibu. Ini dari ibu. Kana a'zama li ajrika, itu lebih besar pahalanya bagimu. Ya. Tentu Nabi tahu kenapa disebut akhwal, gitu. Tentu ada keadaan di situ di mana Nabi tahu keadaan akhwal-akhwal Maimunah ini ada sesuatu, gitu. Jadi penyebutan akhwal ini bukan tanpa sebab, gitu. Akan al-hukmu taduru bil-illah, hukum yang ada sebabnya itu ketika sebabnya hilang maka hukumnya juga harus ikut hilang. Maka ini bukan berarti bahwa keluarga ibu harus lebih diperhatikan dari keluarga ayah, tentu tidak. Bagaimana keadaan? Gitu, ya. Fawaid dari hadis ini bahwa lebih baik berbuat kebaikan silaturahim kepada paman bibimu daripada engkau merdekakan budak itu. Padahal memerdekakan budak kan besar sekali pahalanya. Besar sekali keutamaannya. Tapi kalah dengan berbuat baik kepada karib kerabat. Walaupun budak itu tetap menjadi budak. Tidak dimerdekakan. Nah, ini seperti yang sering kita bahas bahwa besar kecilnya pahala tidak harus sesuai dengan akal logika kita. Berapa banyak akal logika kita mengatakan bahwa ini amal besar, amal besar, amal besar, enggak taunya kecil. Berapa banyak akal logika kita mengatakan ini kecil sepele. Cuman takbir 4 kali. Enggak sampai 10 menit. Enggak taunya pahalanya sebesar gunung Uhud. Ya, cuman 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Kulhu Al-Ikhlas. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Gitu. Maka harus dengan dalil. Mengatakan bahwa ini amal besar. Amal besar harus dengan dalil. Tidak dengan ra'yu. Kecuali dua-duanya tidak ada dalil. Nah, bisa dengan ra'yu. Dua-duanya enggak ada dalil nih. Ini miskin begini-begini, ini miskin begini-begini, bagusan kita kasih yang mana, sementara uang kita terbatas. Dua-duanya enggak ada dalil, lah boleh. Kita pakai logika kita, akal kita. Siapa yang lebih butuh? Tapi kalau ada dalil, maka harus dengan dalil. Ya. Nah, lihat, sebagian manusia melihat keutamaan-keutamaan itu hanya berdasarkan akal logika. Maka manusia tidak menggubris apa itu akidah, apa itu tauhid, tidak digubris. Apa? Apa pentingnya secara akal? Enggak masuk akal. Cuman sekedar meyakini sesuatu, lalu mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sedangkan si fulan ini, keluar masuk kampung, menyantuni fakir miskin, dihabiskan hartanya untuk dipakai menolong orang fakir, orang miskin. Mereka mengatakan ini lebih besar dari sekedar tauhid, akidah. Jelas, karena mereka tidak pakai dalil, semuanya dengan akal, akal, akal. Nah, beruntunglah kita. Kita diberi akal oleh Allah, walillahil hamd, dan kita yakin dengan dalil. Dan kita punya dalil. Ini nikmat luar biasa. Ya, maka jangan pernah menggunakan akal untuk menolak dalil. Pakailah akal untuk apa? Untuk memahami dalil. Karena dalil itu harus difahami. Dalil itu harus difahami. Dengan apa memahami dalil? Tentu bukan dengan tangan, kaki, mata, dengan akal. Harus kita pakai untuk memahami dalil, bukan untuk menolak dalil. Ya. Kalau Nabi mengatakan 3 kali haid, lalu kita mengatakan enggak, sekali haid saja, ini namanya menolak, jelas. Jelas menolak. Tapi kalau Allah mengatakan 3 kali kuru, lalu para ulama memahami 3 kali haid, sebagian 3 kali suci. Ini dalam rangka memahami, bukan menolak. Karena tentang 3 kali kuru, mereka sepakat. Bahwa wanita yang ingin menikah lagi dengan laki-laki lain setelah dicerai oleh suami pertama, maka harus menunggu 3 kali kuru. Tidak ada yang menolak 3 kali kuru. Hanya kuru itu apa? Ini yang menjadi perselisihan. Sebagian mengatakan kuru itu haid, sebagian mengatakan kuru itu tidak haid, suci. 3 juga sama-sama 3, tetapi kan berbeda. Berbeda. Ya, berbeda beberapa hari. Ya, lebih cepat 3 kali haid daripada 3 kali suci. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Jawazut tasarrufi lizawjati fi maliha. Bolehnya seorang istri membelanjakan hartanya. Jadi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa istri itu walaupun milik dia sendiri, semuanya harus izin suami. Tidak. Tidak. Ini dalil. Ya. Ini kan membelanjakan harta sendiri. Budak tadi milik Maimunah sendiri dan tidak minta izin kepada Nabi. Dan Nabi tidak mengharamkan. Nabi tidak marah. Tapi Nabi memberikan yang terlebih baik. Ya. Bagaimana jika minta izin kepada suami? Tentu lebih baik. Adapun tidak minta izin, enggak masalah. Uang-uang dia, emas-emas dia, budak-budak dia. Ya, ini semakin menunjukkan bahwa harta istri, harta istri, harta suami, harta suami. Hanya ketika rumah tangga tersebut, termasuk istri, anak-anak, ada keperluan, kebutuhan, makan, minum, pakaian, segala macam, maka itu adalah tanggung jawab suami di situ. Ya. Nafkah itu tanggung jawab suami. Kemudian yang kedua, ar-rajulu yaduru ala ahlihi fi yaumihim wa yasma'u ma yakhussuhum fi ma qasama lahum. Seorang laki-laki, seorang suami itu menggilir keluarganya, istri-istrinya di hari gilirannya. Maka tidak pernah ada riwayat Nabi di luar hari gilirannya gitu. Kecuali ada sesuatu. Misalnya ketika beliau sakit, bahkan awal-awal sakit beliau masih digilir. Awal-awal sakit yang akhirnya beliau wafat itu awal-awal masih digilir. Ya. Yeah. Walaupun dengan dipapah, walaupun dengan dibawa, digotong untuk memelihara keadilan. Karena beliau tidak mau berbuat zalim, tidak adil. Walaupun berat tentunya. Dan setiap kali di giliran istrinya, Nabi biasanya selalu bertanya, besok aku giliran siapa? Besok aku giliran istri yang mana? Ketika sampai di giliran Aisyah, Rasul tidak nanya lagi. Ya, besok aku di giliran siapa, enggak nanya lagi. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul manusia, bukan malaikat. Artinya punya perasaan. Dan perasaan beliau tentu bukan ciptaan beliau, Allah yang bikin. Siapa yang wanita yang paling dicintai oleh beliau, tentu Allah yang bikin. Karena hati manusia itu ada di mana? Ada di jari Allah, dibolak-balikkan oleh jari Allah. Maka Rasulullah tidak bisa menguasai hatinya. Sama dengan kita, kita tidak bisa menguasai hati kita. Apalagi seorang wanita, ya kan? Dia tidak bisa dipaksa untuk menyukai, mencintai seorang laki-laki, tentu tidak bisa dipaksa. Ini menunjukkan bahwa hati itu betul-betul ada di tangan Allah, bukan suka-suka kita. Oleh karena itu, perasaan yang tidak adil, rasa cinta yang tidak adil, salahkah? Salahkah? Tidak salah. Yang salah itu kalau giliran tidak adil. Di sana 3 bulan, di sini sehari, nah itu dosa. Itu jelas zalim. Itu kan bisa diusahakan. Adapun lebih mencintai salah satu istrinya atau salah satu anaknya, ini enggak masalah. Anak kita ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9, tidak mungkin. Kita sayangi anak kita sama persis, tidak mungkin. Pasti ada yang lebih kita sayangi dari yang lain, mungkin karena ketampanannya, kecantikannya, sangat penurut, sangat pintar, cerdas, banyak faktor. Dan Allah tidak membebani kita dengan beban yang di luar kesanggupan kita. Di luar kesanggupan kita. Untuk sayang kepada anak sama rata, sayang kepada para istri sama rata, di luar kesanggupan manusia. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yasma'u ma yakhussuhum fi ma qasama lahum. dan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan istrinya. Jadi sifat suami itu mendengar. Istri itu ketika bicara ini itu, mengungkapkan kekesalannya dan seterusnya, suaminya yang mendengar, ini ada seolah ada obat, walaupun jalan keluar belum ditemukan. Tapi dia sudah keluarkan unek-uneknya, mungkin dengan mertuanya, mungkin dengan temannya, mungkin dengan saudaranya, mungkin dengan tetangganya. Ah, suami mendengarkan. Ya, betul-betul mendengarkan, ya. Bukan sambil main handphone gitu ya. Jadi betul-betul dengar apa permasalahannya, nanti kan ada jalan keluar. Dan ini tidak sebaliknya. Ini tidak sebaliknya. Ya. Jadi seluruh permasalahan suami itu cerita kepada istrinya. Istrinya dengar, kasihan. Ya, masalah perusahaan, masalah kerjaan tentu berat. Enggak kepikiran oleh istri. Ya kan? Paling abang ngomong apa, nah, ya kan? Ngomong ekspor, impor begini enggak paham istrinya itu, ya kan? Biasa masalah bumbu dapur segala macam, ya kan? Nah, kalau suami kan bisa. Bisalah dengerin, nyambung lah ya. Karena tentu dunia suami dengan dunia istri beda. Tidak semua permasalahan suami itu lalu baik diceritakan kepada istrinya. Ya. Bisa berat. Gitu. Apalagi antum naksir teman sekantor, so bilang-bilang istri, ya kan? Nah, malah jadi masalah, ya kan? Nah, tentu tidak seperti itu. Adapun istri, ya, ini salah satunya. Ya, permasalahan istri itu suami harus tahu. Ada masalah apa? Kalau sampai tidak tahu, bahaya. Kalau sampai tidak tahu, bahaya. Ya. Nah, maka umumnya seperti ini contoh. Bagaimana Maimunah mengucap, dan ini bukan salah satu contoh. Ya. Ada Aisyah, nanti ada lagi Asma. Ya. Kalau ini adiknya Aisyah. Ya. Ada Ummu Salamah, tentang anak-anak Abu Salamah. Diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kepada suami. Ya. Dan ini hal yang wajar. Dan wajib bagi kita bersabar mendengarkannya. Kadang-kadang kita agak malas juga ya hal-hal sepele, tapi wajib kita dengarkan. Yang ketiga, min wasaili taqwiyati rawabidi zawjiyati an tukhbiral mar'atu zawjaha bima sana'at aw ma targhabu fi 'amalihi. Di antara hal-hal yang bisa memperkuat ikatan suami istri itu, seorang wanita menceritakan kepada suaminya apa yang menjadi permasalahan dirinya, persis seperti tadi. Ini bisa memperkuat hubungan suami istri. Beda ketika diam-diam, ya. Berdua di kamar diam-diam, ya. Masing-masing dengan handphone masing-masing, ya. Kadang-kadang bertiga, berempat dengan anak diam-diaman. Tentu ini bukan masalah, bukan keadaan yang bagus. Bukan keadaan yang membahagiakan. Dan ini barangkali tidak ada 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya. Hari ini kita saksikan. Karena memang mengasyikkan sekali. Dialadeni teman-temannya yang lama, ya. Di handphone itu, sementara istrinya, anaknya di depan mata, ya. Ini keadaan yang tidak bagus. Ya. As-sadaqatu 'ala dzawil qurba afdalu wa a'zam, li'annahu sadaqatun wa silatun. Sedekah kepada karib kerabat ini lebih utama, ini lebih besar. Karena sedekah kepada fakir miskin, pahalanya berapa? Satu, sedekah. Tapi sedekah kepada karib kerabat, ada dua. Ada dua keutamaan. Yaitu sedekah dan silaturahim. Sedekah dan silaturahim. Nah, dari sini kita tahu bahwa silaturahim itu bukan sekedar, bukan hanya datang. hampir-hampir kita beranggapan bahwa yang namanya silaturahim itu datang. Ketika datang ke rumah si fulan, berarti kita sedang bersilaturahim kepada si fulan. Nah, ini keliru. Tidak datang tapi membantu, tidak datang tapi mentransfer sejumlah uang, ini bagian dari silaturahim. Karena kan biar nyambung, biar dekat, biar akrab. Apapun bisa kita lakukan, bukan hanya datang. Datang salah satu cara. Ya. Dan sebagian kaum kita beranggapan kepada siapapun ketika kita datangi berarti silaturahim, jelas ini salah. Kita datang ke Pak RT, kita datang ke Pak Lurah, kita datang ke Pak Camat, apakah itu silaturahim? Tentu bukan. Karena silaturahim sesuai dengan namanya, silah itu menyambung, rahim itu kekerabatan. Ya, maka hubungan kekerabatan yang dimaksud, bukan sesama muslim. Bukan hubungan sesama muslim, tapi yang ada hubungan darah. Yang terakhir, yang bagi ayyastarsyidal muslimu bi'ara'i ahli al-ilm wa'z-zikr hatta yada'al umura fi mawadi'iha au yablagha khairan akthar. Wajib bagi seorang muslim untuk minta petunjuk kepada ahli ilmu, ahli zikr. Harus ini. Agar apa? Agar segala sesuatu itu ditempatkan di tempatnya masing-masing. Siapa yang bisa menempatkan? Hanya ahli ilmu. Karena punya dalil. Karena patokannya kan dalil. Yang bukan ahli ilmu biasanya hanya dengan perasaan. Menurut saya lebih baik begini. Menurut saya lebih baik begini. Ternyata bertentangan dengan dalil. Seperti tadi. Seperti tadi. Ya. Seandainya Maimunah bertanya dulu kepada Nabi, maka Maimunah akan mendapatkan pahala lebih. Ya. Maimunah tidak minta petunjuk dulu kepada ahli ilmu, maka walaupun dapat pahala tapi kurang. Ya, ini contoh yang tidak haram. Bisa saja haram, ya kan? Bisa saja karena dia tidak tahu ilmunya, karena dia tidak tahu dalil, maka dia jatuh ke dalam hal yang haram. Ya, maksudnya padahal ingin cari pahala dari uangnya itu. Dia menyumbang acara tahlilan, dia menyumbang acara muludan. Tentu maksudnya agar dapat pahala. Enggak taunya malah dapat dosa. Coba kalau dia bertanya kepada ahli ilmu. Kan gitu. Satu lagi. 325. Wa an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat. Dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, qadimat alayya ummi, ibuku datang menemuiku. Ini zahirnya dari Mekah ke Madinah. Jadi Asma hijrah bersama Abu Bakar ke Madinah, ibunya tidak. Ibunya tidak. Salah satu istri Abu Bakar, tentu istri Abu Bakar bukan hanya satu. Salah satu istri Abu Bakar, yaitu ibunya Asma, tidak ikut hijrah ke Madinah. Kenapa? Kenapa? Karena musyrik, non-muslim. Wahia musyrikatun. Ya, dohirnya sudah cerai dari Abu Bakar. Ya. Walaupun ada pendapat ini ibu susu, tapi pendapat ini tidak kuat ya. Yang kuat betul-betul ibunya. Sebab kalau ibu susu, maka bedanya hanya masalah kemahraman. Tidak ada istilah birrul walidain, ya terima kasih lah ya. Karena pernah disusui itu pun kan dibayar, rata-rata kan dibayar. Ya. Artinya memang seperti jual beli saja. Jual beli ASI ya, ini terjadi di zaman Nabi dan seterusnya, dan sepertinya tidak ada di dunia kaum muslimin hari ini. Hatta di negeri-negeri seperti Timur Tengah kita enggak dengar ya. Nah, itu yang dilakukan di zaman Nabi, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka lebih memilih air susu manusia, ibu, ASI, daripada susu sapi, kambing, unta, dan jelas itu lebih baik. Ya, nah, ini kebiasaan ini tidak diteruskan oleh kaum muslimin hari ini. Ibuku mendatangiku wahia musyrikatun, dan waktu itu ibuku musyrik, masih musyrik. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul masih hidup. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan qadimat alayya ummi wa hiya ragibatun. Ya Rasul, ibuku datang menemui aku dan beliau ragibah. Ragibah yang dimaksud sangat membutuhkan bantuan. Sangat membutuhkan bantuan dariku. Afa asilu ummi? Bolehkah aku bantu? Maksudnya begitu. Bolehkah aku bersilaturahim, mendekatkan diriku kepada ibuku dengan membantunya? Karena kan musyrik. Gitu. Mungkin enggak boleh berbuat baik kepada orang musyrik walaupun ibunya. Nah, Nabi menjawab, "Na'am, boleh." Ya, sili ummaki. Ya. Hubungi ibumu, bantu ibumu, silaturahim terhadap ibumu. Ah, berarti boleh berbuat baik kepada orang musyrik. Ya. Yang tentu bukan kafir harbi yang memerangi. Karena ketika negeri muslim, misalnya Madinah waktu itu berperang dengan Mekah, ada laki-laki Mekah yang memerangi Madinah, tentu tidak boleh berbuat baik. Tentu tidak boleh berbuat baik. Yang ada kan disuruh membunuh, saling membunuh, namanya juga musuh. Maka berbuat baik tidak boleh. Nah, bagaimana kalau bukan pasukan? Boleh. Yang rajih boleh. Beliau menerangkan di sini, kanat ummaha minan nasab wa kila minar radha'ah. Ada yang mengatakan bahwa ibunya betul-betul ibu secara nasab, ada yang mengatakan karena susuan saja. Was sahihul awwal, yang sahih adalah yang awal, yang pertama, yaitu betul-betul ibunya Asma. Fikul hadis. Yang pertama, jawazu birril walidain al-musyrikin madama ghaira muharibin. Boleh birrul walidain, boleh berbuat baik pada orang tua yang musyrik, selagi bukan musuh, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi tidak boleh. Misalnya ketemu pasukan dengan pasukan, si anak ini di pasukan Islam, si ayah di pasukan kafir, maka membunuh jangan. Dibunuh jangan, ya dibunuh. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, agama ini harus mengalahkan kecintaan kepada ayah sendiri. Dan itu terjadi. Ya. Di perang Badar terjadi, di perang Uhud terjadi. Ayah dengan anak berbunuh-bunuhan, abang dengan adik berbunuh-bunuhan. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu membikin pecah antara ayah dengan anak, antara abang dengan adik, ada jawab, iya, betul. Betul. Sebelum dakwah Nabi, antara ayah dengan anak tidak berbunuh-bunuhan. Antara abang dengan adik tidak berbunuh-bunuhan. Setelah dakwah Nabi menjadi berbunuh-bunuhan. Karena apa? Karena Nabi lebih menomor satukan kebenaran daripada keluarga. Ya. Kalau keluarga itu sesama muslim, ya saling mencintai. Tapi kalau musuh dan betul-betul berperang saling membunuh, maka tidak ada lagi kasih sayang. Yang ada saling membunuh. Ya. Bahkan ada riwayat sebelum biasa ya, sebelum perang secara tawuran, kan duel dulu. Satu lawan satu, dua lawan dua. Perang Badar kan tiga lawan tiga ya. Nah, dalam satu peperangan itu duel dulu. satu lawan satu, dua lawan dua, itu yang maju anaknya, yang maju anaknya, ya kafir, anaknya ini kafir. Nah ayahnya yang muslim, ada kisah ini Abu Bakar, tapi nggak sahih ya nama Abu Bakar. Adapun peristiwa itu sahih. Ayahnya mengatakan, ya Rasul, biar aku yang menghadapi anak durhaka kafir ini. Luar biasa ya. Si ayah ini siap membunuh anaknya demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, jangan engkau, yang lain saja. Ya, tentu harus taati. Ah, betul yang lain. Ya, si Fulan misalnya yang muslim. Si Fulan ini kalah. Anaknya yang kafir itu menang. Habis itu tawuran, perang ya. Sudah selesai. Beberapa bulan kemudian dia masuk Islam. Luar biasa ya. Mengikuti taat kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau jadi. Ya. Mungkin anaknya mati atau mungkin ya barangkali ayah lebih tahu kelemahan anaknya ya kan. Kemungkinan besar anaknya mati. Ini semuanya berkat taat kepada Nabi. Dan banyak sekali hal-hal seperti itu. Yeah. Masuk Islam, menjadi Muslim yang baik, berada bersama Nabi, dekat dengan Nabi. Sementara setahun yang lalu dia membunuh-bunuhi kaum Muslimin. Beberapa bulan yang lalu dia membunuh kaum Muslimin. Itu banyak terjadi. Inilah para sahabat. Yang kedua, wujubu su'ali ahli dzikri idza kana as-sa'ilu ghairu 'alim. Wajib bertanya kepada ahli dzikr, ahli ilmu, ketika seseorang tidak tahu tentang sesuatu. Wajib. Jangan apa? Jangan ijtihad sendiri. Istilahnya ya bukan ijtihad. Ijtihad itu kan ulama, alim. Imam Bukhari misalnya, Imam Nawawi misalnya, Ibnu Hajar Asqalani misalnya. Adapun kita tentu tidak ijtihad namanya. Ya, tapi ngarang. Ya kan? Ya ngarang lah. Apa kalau bukan ngarang? Ulama bukan, hafal Al-Quran enggak, tahu hadis berapa potong saja. Tiba-tiba ijtihad sendiri. Dia bilang ijtihad, saya ijtihad. Menurut saya begini, ngarang namanya. Ngawur namanya. Apalagi ya. Enggak boleh dikatakan ijtihad. Kalau yang ngarang tadi Imam Nawawi, ya namanya ijtihad. Karena kan tahu ribuan hadis. Hafal Al-Quran, tahu kaidah. Kalau kita ngarang. Oleh karena itu, tanyakan. Walaupun yang ditanya itu menjawab dengan jawaban yang salah, dia telah menunaikan kewajiban. Yang menjawab yang salah itu yang bertanggung jawab, yang dosa. Maka man uftiya bi ghairi ilmin, barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, fatwa yang salah, maka yang menanggung dosa adalah yang memberi fatwa. Maka hati-hati menjawab pertanyaan, hati-hati memberi fatwa. Ini sunnah padahal bid'ah, ini bid'ah padahal sunnah. Hati-hati. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli dzikir, ahli ilmu. Tidak ada jika kalian tidak tahu, bukalah Al-Quran, bukalah Al-Hadis. Enggak ada begitu. Kita boleh baca ayat Al-Quran, kita boleh baca tafsir Ibnu Katsir walaupun terjemahan, kita boleh baca terjemahan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, boleh. Tapi bukan dalam rangka menjawab pertanyaan, enggak boleh. Kalau dalam rangka menjawab pertanyaan, itu para ulama atau tullab. Adapun kita yang bukan siapa-siapa tidak boleh. Maka ketika kita membaca terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Muslim, terjemahan Ibnu Katsir, itu harus dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menambah ilmu kita, bukan dalam rangka menjawab pertanyaan. وَهَذَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Ini juga menunjukkan apa yang ditulis dalam bab khusus di Sahih Bukhari, bahwa berilmu dulu sebelum bicara, sebelum beramal. Cari ilmu dulu. Bahkan sering kita bahas, mana yang didahulukan, ilmu apa iman? Jawabnya adalah ilmu. Kalau iman dulu, apanya yang akan diimani? Karena iman itu adalah mengimani, meyakini sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah ilmu. Bahwa Allah bersemayam di atas ars, apa ini? Ilmu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Nah, kita imani apa tidak? Terserah. Gitu. Ilmu bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ini ilmu. Mau diimani, terserah. Mau enggak diimani, terserah. Nah, setelah kita kedatangan ilmu itu, tahu ilmu itu, baru kita imani atau tidak kita imani. Nah, contoh orang-orang yang kedatangan ilmu, lalu dia tidak imani. Siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kedatangan ilmu. Datang ilmu kepada Fir'aun lewat Nabi Musa. Datang ilmu kepada Abu Jahal, Abu Lahab lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak diimani. Nah, adapun Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, datang ilmu kepada mereka lalu diimani. Yang terakhir, muwada'atu ahlil harbi wa muamalatuhum fi zamanil hadana. Berbuat baik kepada musuh, bermuamalah kepada musuh di saat tidak perang. Istilahnya gencatan senjata ya, tapi memang musuh, kafir harbi. Artinya tidak sedang berperang. Gitu. Kan bisa saja satu negara dengan negara lain itu berperang. Tidak damai, tidak ada hubungan damai diplomatik, tetapi tidak sedang berperang, tidak sedang saling menyerang. Ini boleh. Ketika sedang saling memerangi, tidak boleh. Seperti anak dengan ayah tadi. Bolehkah berbuat baik? Tidak boleh. Ketika saling membunuh, saling memerangi, maka tidak boleh berbuat baik. Ketika sedang apa istilahnya gencatan senjata, boleh. Boleh seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan kan dilindungi oleh Abbas. Ya, ketika apa gencatan senjata. Maka diboncengkan oleh Abbas jalan di tengah-tengah kaum muslimin. Enggak ada yang berani nyolek. Ya, apalagi membunuh, menyakiti ya. Nyolek Abu Sufyan enggak berani, walaupun musuh besar Abu Sufyan. Musuh besar. Dan itu suasana perang, maksudnya kafir harbi ya. Tetapi tidak sedang berperang. Sedang istirahat gitu ya. Artinya perang itu kan memang siap dengan siap. Ini tidak. Ini menjelang Futuh Mekah. Nah, disitulah para sahabat cerdas. Para sahabat cerdik. Mungkin mendapat pengarahan dari Nabi atau mungkin pemahaman sahabat yang luar biasa. Ya. Jadi di hadapan Abu Sufyan yang berkeliling dibawa oleh siapa tadi? Abbas. Para sahabat setiap kali Nabi berludah, ya, ludah itu dibikin rebutan. Ya, dibikin rebutan. Ya, setiap kali Nabi berludah, ludah itu dibikin rebutan, enggak sampai ke tanah. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti kan bilang sama orang-orang kafir Quraisy ya, bahwa kami siap mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini bagian dari siasah luar biasa. Nah, barangkali sebagian saudara-saudara kita salah faham. Ya, ini kan kejadian hari itu saja. Kejadian hari itu saja, tidak tiap hari di Madinah suasana damai, setiap Nabi berludah, ludahnya buat rebutan, enggak, ini siasa untuk menunjukkan kepada Abu Sufyan siapa para sahabat, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, maka ketika Abu Sufyan meninggalkan pasukan kaum muslimin kembali ke Mekah, cerita, aku belum pernah melihat manusia yang begitu cinta kepada pemimpinnya melebihi pengikut Muhammad itu. Nah, lihat, sampai kepada yang akhirnya betul membuahkan hasil, tidak ada perlawanan sedikit pun, enggak ada perlawanan sedikit pun. Rasul dan para sahabat berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah, kecuali sedikit sekali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedikit sekali. Kejadian kecil saja. Secara umum tidak ada, mereka tidak ada yang melawan. Karena luar biasa. Wibawa Rasul dan para sahabat. Ditambah dengan siasah Nabi yang luar biasa. Mengatakan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, lihat. Abu Sufyan sudah terdesak, terjepit, tidak punya kekuatan sedikit pun. Kalau Nabi mau bunuh, selesai. Ya. Udah enggak ada kekuatan sama sekali. Masih diberi penghargaan besar. Disebut namanya di hadapan manusia. Dan dihubungkan dengan keselamatan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Bangga sekali Abu Sufyan. Mengira bahwa Abu Sufyan akan dihabisi, akan dibunuh, akan dihinakan, ternyata dimuliakan. Luar biasa. Maka tidak ada jalan lain bagi Abu Sufyan, kecuali terpaksa masuk Islam. Dan itu kata Abu Sufyan sendiri, aku terpaksa. Awalnya tentunya. Setelah masuk Islam, lalu duduk di majelis Nabi, mendengarkan nasihat Nabi, mendengarkan ceramah Nabi, maka tumbuh keimanan itu. Akhirnya menjadi seorang sahabat yang tentu masuk dalam keumuman atau ayat 100, radhiyallahu anhum waradu'an wa'addalahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Diawali oleh keterpaksaan. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Memberi pinjaman kepada sahabat ini mungkin. Ya. Masalahnya biasa. Benar. Tidak salah. Ya, Nabi sendiri mencontohkan, ya kan? Meminjam dengan gadai kepada Yahudi. Berarti kan boleh sebaliknya. Menolong orang kafir, membantu orang kafir, boleh. Boleh, termasuk binatang, bahkan anjing, ya kan? Boleh, tidak masalah. Tentu apa yang haram terhadap kaum muslimin, haram pula terhadap non-muslim. Seperti bunga. Tidak mentang-mentang kafir, maka boleh dipungut bunganya. Tidak. Tetap tidak boleh. Bagaimana kalau si kafir ini mengembalikan dengan lebih tanpa perjanjian di awal? Jawabnya, halal, boleh. Sama dengan kaum muslimin. Tentang muamalah tidak boleh dibedakan. Kecuali memang ada dalil yang membedakan. Seperti pajak. Pajak beda antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Kaum muslimin tidak boleh dibebani pajak. Non muslim harus dibebani pajak. Seberapa terserah ulil amri. Mau 3%, mau 10%, mau 50% bahkan terserah. Adapun kaum muslimin sudah dibatasi 2,5%. Bolehkah lebih? 5%, 10%? Tidak boleh. Itu wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Hati-hati. Hartanya kaum muslimin, hati-hati. Pemerintah ada rencana akan melakukan mau. Tidak ya, karena kan ini justru seandainya itu terjadi kan kedzaliman. Apalagi jika tidak menghiraukan nisab. Ya. Artinya mau yang gajinya sebulan 50 juta, 60 juta atau bahkan cuma 3 juta, 4 juta semuanya sama ditarik 2,5%. Tentu ini zalim. Zalim sedolim-dolimnya. Nah, kita menghindarkan diri dari kedzaliman boleh apa tidak? Ya boleh. Kalau kita bisa menghindar, ya menghindarlah. Kan kita tidak mau didzalimi. Menghindarkan diri dari kedzaliman boleh. Ya. Ah, iya, kalau potong juga kita berdoa berarti doanya orang yang didzalimi. Ya, insyaallah mustajabah. Doanya orang yang didzalimi. Ya. Apakah termasuk silaturahim berkunjung ke kakak adik kandung ayah yang Nasrani? Mungkin jawabannya tadi ya. Tadi jelas ibunya itu musyrik. Tapi Nabi tetap menyuruh Asma untuk silaturahim. Ya. Yeah. Jawabannya dalil tadi. Bagaimana adab berpakaian pada saat tidur? Tidak diatur. Islam tidak mengatur, bebas. Mana tentu tidur di dalam kamar, tidak ada yang melihat, ya kan? Enggak ada masalah. Yang diatur oleh syariat bukan pakaiannya, tapi berbantal tangan kanan, ya, jangan tengkurap, ya, berwudu dulu, ya, salat witir dulu bagi yang mau, karena tidak wajib. Adakah dalil kalau kita mengajak orang masuk Islam pasti kita masuk surga? Tidak boleh memastikan selagi kita masih hidup. Harapan, ya. Janji, ya. Khairul laka min humrin ni'am. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat dakwahmu, lewat ajakanmu, lewat lisanmu. Maka itu lebih baik dari unta-unta merah. Ternak yang merah, harta dunia yang luar biasa. Tetapi memastikan masuk surga tidak boleh kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh memastikan karena ucapan beliau adalah wahyu. Apakah minum dengan tangan kiri mendapat dosa besar? Kembali kepada kaidah ya, masih ingat dosa besar adalah dosa yang disertai dengan ancaman. Ancaman itu macam-macam. Masuk neraka, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, siksa kubur, termasuk menyerupai orang kafir. Seperti memotong jenggot, ya, menghabisi kumis. Termasuk menyerupai, karena tasabuh itu kan bukan hanya orang kafir. Tasabuh itu bukan hanya terhadap orang kafir. Bisa juga tasabuh terhadap hewan. Ya. Misalnya sholat, kan tidak boleh kita menyerupai unta sujud seperti sujudnya binatang buas. Ya. Sikut itu nempel ke tanah. Termasuk tasabuh dengan lawan jenis. Ini pun dilarang dan dosa besar. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Termasuk tasabuh juga dengan apa? Tasabuh kepada orang kafir, dosa besar. Tasabuh terhadap lawan jenis, dosa besar. Tasabuh terhadap binatang, dosa besar. Satu lagi, tasabuh terhadap syaitan. Tan jin, yaitu salah satunya minum makan dengan tangan kiri, berarti mengikuti kaidah tadi, dosa besar. Jika kita dizalimi dan berdoa untuk kebaikan diri kita, bukan mendoakan keburukan kepada yang mendzalimi, apakah mustajab? Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Orang yang dizalimi sedih, tersiksa biasanya, tentu berdoa dengan memelas, berdoa dengan menyentuh, berdoa dengan khusyuk. Berbeda dengan orang yang berdoa saat tidak ada masalah. Tentu berbeda. Ya. Insya Allah lebih diijabah. Wallahu a'lam. Ya. Sama, sama. Saya, antum, kan punya guru, punya orang yang kita thikoh. Ini beruntungnya ya, dengan beda dengan orang-orang yang belajar di buku, tentu tidak punya orang yang dia thikoh. Padahal pertanyaan itu kan wajar. Pertanyaan wajar, ya kan? Pertanyaan yang biasa sehari-hari. Sebagaimana kita nanya kepada teman-teman kita, ya, bengkel yang bagus, langganan antum di mana? Ini kan pertanyaan yang wajar. Dokter yang bagus, langganan antum di sini, yang di mana? Saya baru pindah. Ini kan pertanyaan yang wajar. Nah, bagaimana dalam masalah agama malah nggak nanya? Malah kita ngarang sendiri, kan aneh. Nah, maka beruntunglah kita, beruntunglah antum, ketika kita punya orang yang kita sikah. Ah, kita bertanya kepada orang itu, si fulan gimana? Si fulan. Nggak harus ulama. Nggak harus ulama. Ya tentu kita sulit dapati ulama di negeri kita ini, di Jakarta ini, di BSD ini, di Bintaro ini. Nggak harus ulama, artinya kita punya teman, punya yang kita sikap. Nah, contoh tadi Imam Ahmad. Memang seperti itu. Jangan gegabah, jangan suka-suka kita. Karena akan muncul syubhat. Dan syubhat ketika sudah muncul, sudah ada di diri kita, sulit kita buang. Sulit sekali. Sangat sulit. Wallahu a'lam. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.